apa datang itu, ini perhatikan. Baik pejabat maupun orang kaya datang kepada sesaman belajar ilmu jadi murid sidin. Itu datangnya. Jadi bukan datang mengurus pangkat, bukan datang mengurus politik. Jelas jelas. Datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kadadangan tangan sepuluh samunyaan babawaan rezeki, maka sesaman ya kawah ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplok amplok guguran, lalu timbul ada munafik hiri kepada beliau. Nang hiri ini masuk kepada murid sidin sebahagia, lalu memecah belah murid sidin. Ini asal usul jadi murid sidin pecah belah di Madinah. Ada munafiknya. Wa mimman hawlakum minal arab munafiqun wa min ahlil madinah maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Lalu Syekh Saman ini sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid. Bukan sidin indah, murid sidin empat kalain itu ada. Cuma menangati jangan sampai murid ba'alih kalain pulang kasihan. Ba'apa juga meninggalkan sidin empat lawan munafik ba'apa juga. Ampih mengaji lawan sidin, baguru lawan orang munafik, bapak juga. Di tangan sidin, murid-murid sidin itu. Kemudian, orang lain memohon kepada sidin. Karena keadaan mangka ini di Madinah, pian pindah saja sudah. Tinggalkan Madinah, karena ada sudah musuh di Madinah. Baik pian pindah saja. Karena negeri ulang. Ujar Syekh Saman, lamun aku tinggalkan Madinah ini, niscaya habis urang Madinah ini saksak. Kada ada lagi nang bujurnya. Jadi aku kada handak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat kada pernah meninggalkan daerah kelahirannya. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut Qutbul Aqwan. Kemudian setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan sidin, orang mesti lewat sidin nak ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun dari manapun dikumpulkan di rumah sidin dulu. Bapak diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah sidin muzawwirnya. Dan setiap satu-satu-satu dari tamu yang ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, belang lawan pian, umur sidin sedang tuanya, dipadahkan maka itu oleh sesama Nabi. Saban hikmah, ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Hudori, dipadahkan maka itu nah, dikenalkan. Nangka itu sedang manggahnya kita membawa mabrokal berhubungan pembicaraan masalah ziarah. Mabrokal yo, mic-nya mana nih? Mic-nya siap peserah. Ah, lalu. Iya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد من بارك اليوم جينا لقصد Thank you.

dengan khalifah itu, menyerupa, menyerupa, tahu Allah menyerupa. Jibril menyerupa nangkaya Dihya Al-Kalbi. Jibril lawan Nabi mana dua harap? Harap Nabi. Kalau sudah Jibril bisa menyerupa kaya Dihya, apa Nabi Muhammad kada kawa menyerupa model guru usus? Misalnya saja. Jadi dohirnya guru usus, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu idza jalasta baina yaday syaikhika lahiyum annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Athiyah, man safaha 'aliman faqanna safahani, man jalasa 'aliman faqanna jalasa. Wa 'alamu maaflah kalau ada yang belum sampai utak ke sini. Wa'adamu anna fikum. Kemudian dapat ja'akum rasulun. Lapat ja'ak lapat. Mana balam, mana ketulang, masuk kepada ja'ak kakek. Ja'ak PN Madi. Kum maf'ul betul-betul. Rasulun saya. Jadi kita ini menunggu.